قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله وخرج ابن أبي الدنيا وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يبعث المقتتلون على النيات. Dan dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya nanti manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa taala, terkhusus mereka-mereka yang saling berperang akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, tergantung pada niat mereka. Ada yang niatnya ingin jadi pahlawan, ingin mendapatkan harta rampasan perang, atau ingin naik pangkat, atau ingin ini dan itu dan lain sebagainya. Maka dilihat niatnya masing-masing. Wahai صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dan di dalam riwayat Muslim dari Ummu Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'udzu a'izun bil bait wa yab'athu ilayhi ba'thun idza kanu bibayda min al-ardh khusifa bihim. Faqultu ya Rasulullah, kaifa biman kana karihan yukhsabu bihi ma'ahum walakinnahum yub'athu al-yawm al-qiyam 'ala niyyatihim. Dari Ummu Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'udzu 'a'idun bil bait, seorang berlindung di Baitullah Ka'bah, yub'atsu ilaihi ba'tsun, kemudian dikirim satu pasukan kepadanya. Idza kanu bibada min al-ard, maka dalam pertengahan jalan khusifa bihim, maka mereka ditenggelam dalam perjalanan, atau mungkin goncang atau gempa sehingga mereka mati kebanyakan, karena awalnya ingin menyerang, ingin berperang, tapi dalam perjalanan malah tenggelam di dasar tanah, longsor mungkin atau gempa atau apa. Fakultu, maka Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dipaksa melakukan perjalanan untuk berperang? Sama, dijawab oleh Rasulullah SAW, yuksabu bihi ma'ahum, sama mereka juga. Nah, ditenggelamkan atau mati bersama mereka, walakinnahu yub'atsu yawmal qiyamah 'ala niyyatihi, akan tapi mereka atau orang ini dibangkitkan pada hari kiamat nanti sesuai dengan niatnya masing-masing. Ini pentingnya niat dan beratnya menjaga niat, sangat berat. Wa fihi aidan an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'na hadzal hadis, dari hadis Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan makna hadis, qala fi yahlikuna mahlakan wahidan, mereka dibinasakan sekaligus, wa yasduruna masadir syatta yab'athullah 'ala niyyatihim, mereka muncul dari berbagai macam penjuru untuk berperang, tetapi malah ditenggelamkan. ke dasar tanah. Maka mereka-mereka yang meninggal, yang mati dalam perjalanan ini dibangkitkan pada hari kiamat nanti sesuai dengan niatnya mereka masing-masing. Qala rahimahullah wa kharajal Imam Ahmad wa Ibn Majah min hadith Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Majah dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammuhu," barang siapa yang tujuannya hanya dunia, "faraghallahu 'alaihi amrah," maka Allah Subhanahu wa taala pisahkan segala urusannya. Allah centang perenangan, ya, dipisah, dicabik-cabik, diacak-acak, ya, artinya enggak bisa terkumpul karena tujuannya adalah dunia. Wa ja'ala faqra baina 'ainayhi, dan Allah jadikan kefakiran selalu di hadapan matanya. Wah, gimana nanti rugi? Oh ini gini, kalau gini-gini, bangkrut, rugi, kurang, ini kurang, itu kurang. Selalu di hadapan matanya adalah kekhawatiran, kefakiran, kemiskinan, bangkrut, rugi, bangkrut, rugi, bangkrut, rugi. Karena tujuan hatinya hanya apa? Dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah, dan tidak ada yang datang kepadanya dari dunia kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah untuknya. Ya, sudah ditentukan oleh Allah. Ulan bagiannya segini, ya sudah. Hanya itu saja. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, sebaliknya barang siapa yang niatnya akhirat, kampung akhirat, negeri akhirat, jama' Allah lahu amrah, maka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan segala urusannya. Maksudnya Allah mudahkan. Yang pertama Allah susahkan. Ya, mau ini mau itu susah. Tapi yang kedua ini mudah, gampang. Ya. Dia megang misalkan sekian urusan dengan izin Allah, gampang. Karena apa? Tujuannya apa? Akhirat. Dia megang ratusan permasalahan dengan mudah. Karena apa? Tujuannya akhirat. Dia megang ribuan masalah atau perusahaan atau apa saja, maka Allah mudahkan. Jama Allah lahu amrahu, Allah mudahkan, Allah kumpulkan. Ya, yang ini selesai, ini selesai, ini selesai. Ya, dengan mudah, gampang. Kenapa? Karena niatnya akhirat. Berarti yang dikejar apa? Yang dikejar dunia apa orangnya? Orang yang dikejar dunia, bukan dunia yang dikejar dia. Berarti dunia mengejar orang tersebut. Kenapa? Karena tujuannya akhirat. Bukan manusia yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar dia. Ya. Wa ja'ala ghinah fi qalbi, dan Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya. Wa tatid dunya wa yaraghimatun, dunia selalu datang kepadanya. Nah, selalu datang tanpa ada, nah, tanpa disangka-sangka, dikira-kira, tanpa dihitung-hitung. Inilah orang-orang yang selalu mementingkan akhirat. Nah, lihatlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bagaimana para sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, sibuk juga dengan perdagangan dengan dunia, tetapi tidak menjadikan dunia tersebut sebagai pegangan, tidak. Jadikan sebagai wasilah saja secukupnya. Para sahabat yang lainnya juga banyak, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, mereka menjadikan dunia hanya sebagai perantara saja. Nah, yang mereka pentingkan adalah akhirat. Mereka jadikan dunia hanya wasilah saja, perantara saja. Walafdu Ibnu Majah, walafdu Ahmad, mangkana hammuhu al-akhirah, mangkana niyatu dunia, mangkana niyatu dunia, mangkana niyatu al-akhirah. Di dalam lafaz Imam Ahmad Ibnu Majah, lafaznya mangkana hammuhu al-akhirah, mangkana niyatu dunia. Rawi sahihain an Sa'ad bin Abi Waqqas, dan di dalam sahihain dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi SAW, ala innaka lan tunfiqna waqatan tabtaghi biha wajha Allah illa uthibta 'alayha, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya engkau tidaklah satu harta pun yang engkau infakkan, yang kamu nafkahkan dengan penuh berharap wajah Allah, melainkan akan diberikan pahala atasnya. Hatta luqmata, sampai masalah menyuapi ya makanan kepada istrimu, itu pun dihitung sebagai pahala. Istrinya pengen disuapin, ya bukan harus itu, tidak juga harus itu. Artinya diberikan makanan pagi, siang, sore sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Apalagi kalau disuapkan. Nah, hatta luqmah, walaupun satu suapan, taj'aluha fi imratik, yang kamu suapkan, yang kamu berikan pada istrimu, maka dinilai sebagai pahala. Sebaliknya bagi orang-orang yang menelantarkan anak istrinya, maka berdosa. Disuruh kerja enggak mau. Kerja gampang. Besok lagi kerja gampang. Kerja akhirnya kan enggak punya bekal untuk memberikan anak istri. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain apa? Kafa bil mar'i itman an yudayyi' man ya'ud. Cukuplah seorang itu berdosa, suami itu berdosa ketika menelantarkan anak istrinya, enggak dikasih makan, enggak dikasih nafkah, maka dosa dia. Maka bagi para suami harus bekerja bagaimana para sahabat atau para anbiya. Nabi Daud kerjanya apa? Pandai besi. Yang tukang kayu siapa? Hah? Nabi siapa yang pandai kayu? Siapa? Apa? Zakaria. Walaman, coba dilihat. Nah, Nabi Muhammad dipilih oleh Khadijah untuk pergi ke mana? Ke Syam. Wainah Syam? Di mana Syam? Syam itu pintunya ke Eropa, ke daerah Rum, Romawi. Jendelanya, pintunya, masukan barang dari bangsa Arab ya, dari Suriah, dari Suriah, Libanon, daerah situ, Syam, ya. Nah, dipilihlah Nabi Muhammad SAW berdagang. ya bukan hanya dipilih berdagang, justru malah dipilih sebagai suaminya. Al-Amin. Nah, dijuluki sebagai Al-Amin, Al-Amin. Orang yang diberikan kepercayaan. Lawan dari Al-Amin apa? Kebalikannya apa? Hah? Apa? Enggak ada kebalikannya. Kok diam? Lawan dari amanah apa? Hah? Khianat. Kata Rasulullah SAW, likulli ghadirin liwa yaumul qiyamah, setiap para pengkhianat maka nanti di hari kiamat dia ada panji, ada benderanya, kelihatan nongol tuh benderanya fulan. Yuqal hadhihi ghadratu fulan, dikatakan ini adalah pengkhianatannya fulan. Termasuk masalah jual beli. Ya, masalah jual beli. Kok bisa pengkhianat dalam jual beli? Contohnya apa? Siapa bisa ngasih contoh? Menyembunyikan aib, apa barang yang rusak, yang aib, yang ada cacatnya. Ini mobil bagus nih, padahal udah dioplos. Oplos apa? Mobil casingnya bagus, dalamnya, ah kebanjiran, mesin kebanjiran, nggak jujur, ya, ini khianat, berbohong, kelip, zulm, jadi, ya ngomong apa adanya, ini kena banjir, kondisinya seperti ini, ente mau, walhamdulillah, nggak mau, masih banyak orang yang mau. Tenang aja, optimis. Ya, tapi jujur, jangan oh ini bagus kan, kan bagus kan, bagus terus ngomongnya bagus. Padahal, waliyadzubillah, nah jangan seperti itu. Nah, al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa. Kata Rasulullah SAW, yang namanya jual beli itu ada khiyar, ada pilihan. Ya, khiyar majelis. Ketika di majelis di situ. Nah, ya. Wa in shadaqa, kalau dia jujur. Dia sebutkan kejujurannya, ini jelek mesinnya, oh ini Avanza bagus, tapi ya kabelnya udah diganti, kan gitu enak, lampunya udah gak ori lagi, nah terus bannya udah gak ori, gak bagus, jangan mau ngomong bagus, bagus, bagus, bagus, ya penjual, bagus. Ya, sampaikan apa adanya. Ini bagus, ini enggak bagus. Jangan kamu sembunyikan. Semua bagus-bagus, padahal pas bawa ke bengkel, wah. Ini di kanibal. Tahu kanibal enggak? Ya. Nah, ketahuan. Waliyadzubillah, ini khianat di dalam jual beli. Bohong di dalam jual beli. Nah, al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa, jual beli itu adanya khiyar, adanya tawar menawar. Ya, tawar menawar mau baik dia di situ maupun by phone zaman sekarang. Nah, maka boleh selama dia sebutkan. Ya, plus minusnya dia sebutkan. Ini yang bagus, ini minusnya ini, plusnya ini, minusnya ini, plusnya ini, minusnya ini, sebutin, nggak usah disembunyikan. Nah, fa in shadaqa wa bayyana, burika lahuma fi bai'ihima. Kata Rasulullah SAW, kalau dia jujur, dia jelaskan aibnya, cacatnya, yang bagus, yang enggak bagus, dia jelaskan. Kata Rasulullah SAW, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah berkahi jual belinya. Berkah, yang penting berkah. Ya. Nah, wain katama, kalau dia sembunyikan aibnya, cacatnya, nah, muhiqat barakatul bai'ihima, maka dicabut keberkahan transaksi jual beli antara keduanya. Nah, atau contoh yang lain, misalkan, nah, jasa, jual jasa. Jual jasa apa? Banyak ya, jasa rental mobil ini itu. Misalkan udah pakai aja mobilnya. Enggak, berapa? Ini sehari berapa? Enggak, gampang. Udah dipakai ya, sehari dua hari dia pakai. Balik. Emang standarnya berapa kalau di sini? Sehari. Hah? Taruh 300, dia langsung bilang gopek sehari 500. Lo katanya gampang, gimana sih? Ini 3 hari nih 1.500.000. Ya nggak boleh yang seperti itu. Harus jelas di awal. Minimal atau yang adil dia ikut standar di situ. Faham? Ikut standar di situ sehingga tidak menzolimi. Jangan, udah gampang, pakai. Jangan gitu. Pas udah 3 hari, bilang gopek. Hah? Oh enggak, ini mobilnya BMW. Ya, makanya dari awal kita tanya mau BMW. Hah? Mau itu Xenia, Avanza atau apa, ini berapa? Harus jelas dulu. Jangan ngomong gampang-gampang. Enggak boleh seperti itu. Nah, ikutin standarnya ya, sehingga jangan ngejebak ya. Ya mungkin kalau BMW wajar, tapi kalau BMO gopek gimana ya. Atau BMW juga AC-nya panas misal kan, ya kan Allah alam, kita nggak paham. Al-Muhim jangan seperti itu ikhwan, terutama ikhwan. Jangan gampang-gampang. Jangan ngomong, bicara. Biaya berapa ini jasa nih? Ya, jangan seperti itu. Mungkin awalnya nggak enak, tapi nggak boleh gitu kalau udah ngejebak. Ya, main ketok sama dia. Ya, yang paling adil ikut standar di situ harga berapa? Ikut standar harga berapa di situ? Ya, adatul muhkam. Ya, adat kebiasaan standar di situ itu bisa diambil hukum. Ya, ketika perselisihan, percekcokan itu kembali kepada nah, kebiasaan masyarakat di situ berapa? Jangan main dia getok 1 juta. Ya enggak boleh gitu. Padahal mobilnya peot, AC-nya enggak ada. Mohon maaf ya. Ini itu banyak minusnya. Di jalan juga mogok ya. Al-Muhim pulang 3 hari dia bilang 500, 700, 1 juta ya, padahal awalnya bilang apa? Gampang, jangan seperti itu. Ini mengecewakan ya. Atau jasa-jasa yang lainnya, jangan udah gampang-gampang. Nah, harus jelas. Ngomong di awal. Nah, supaya apa? Diberkahi. Nah, dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW, masalah jualan, jual beli. Para sahabat jual beli, mereka tidak terlalu mementingkan apa? Kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah'a emanet.